Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah, fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fidin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dan pada kesempatan siang hari ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kitab syarah Al-Qaidul Arba', ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah pantas kalian wahai kaum musyrikin menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya sebagai anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian sembah, ya. Dan bentuk pertanyaan di dalam ayat ini merupakan bentuk soal inkari, ya, bentuk pengingkaran, ya, dan bentuk penjelekan terhadap apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu makna Al-Lata dan juga makna Al-Lata dan Al-Uzza dan juga apa itu Al-Manat. Ya. Coba sekedar untuk murojaah. Ya, sekedar untuk murojaah. Apa makna Al-Lata dengan takhfif ta'nya, yakni tidak ditasydid? Al-Lata, ya. May yujib, siapa yang bisa menjawab? Hah? Bapak-bapak? Barangkali ada yang mencatat. Seharusnya dicatat, ya, supaya manfaatnya lebih besar, sehingga kita bisa murojaah. Ya. Coba bapak yang dari Tuk, Pak Sawo, lupa pak. Oh iya, Pak Misya. Gimana pak? Apa makna Al-Lata? Hah? Belum paham. Taib. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan Al-Lata? Ya? Yang keras suaranya Mas. Dari yang berasal di mana? Bukan, maksudnya nama berhala yang berada di mana? Di Thaif. Thaif. Kemudian kenapa? Ya, kemudian bentuknya seperti apa? Al-lata itu. Hah? Siapa yang bisa melengkapi? Tulab, coba, enggak apa-apa. Para santri, dibantu. Ayo. Hah? Ayash. Muhammad. Yang keras suaranya. Pak. Apa itu Al-Lata? Ya, Al-Lata merupakan ismu sonamin fit Thaif, yakni nama berhala yang berada di Thaif. Ya, nah sekarang bentuk Lata itu apa? Seperti apa? Hmm? Tulab kelas 1. Mana kelas 1? Kelas 1 mana? Syafiq. Hah? Lihat kitabnya. Kitabnya di bawah tidak? Hah, lihat kitabnya. Apa itu? Al-Lata. Hah? Apa katanya? Menyerupai Ka'bah. Taib. Yaji Al-Lata sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, Al-Lata merupakan nama berhala yang berada di Thaif, ya, dan merupakan ibarah an sakhrah mankushah, yaitu batu yang dipahat, ya, yang di atasnya dibangun suatu bangunan, kemudian diisi dengan tirai-tirai, dipasang tirai-tirai yang menyerupai Ka'bah, ya. Dan juga ada kuncennya, ada juru kuncinya. Jadi batu besar yang dipahat, ya, dan kemudian disembah. Dan berhala Lata, ya, itu adalah berhala yang dimiliki kabilah atau yang dimiliki oleh Thaqif, Bani Thaqif, ya, Bani Thaqif di antara penduduk yang tinggal di Thaif. Ya, ini adalah Al-Lata. Nah, sekarang apa makna Al-Lata? Ya, karena disebutkan ada yang membacanya dengan ditasydidkan ta-nya. Afara'aitumul Lata. Nah, sekarang apa makna Al-Lata? Siapa yang bisa menjawab? Bapak-bapak dulu. Hmm? Ya, Pak. Iya. Ya, Al-Lata merupakan isim fa'il dari latta yaluttu, ya. Jadi merupakan nama seseorang yang soleh, yang suka membuat adonan tepung menjadi makanan. Kemudian ketika musim haji, ya, orang ini Al-Lata membagi-bagikan roti yang dibuatnya tadi kepada jamaah haji. Ketika orang tersebut wafat, ya, maka kuburannya disembah oleh musyrikin, ya, disembah oleh musyrikin. Dan sama, yakni di atas kuburannya dibangun suatu bangunan, kemudian ada sitarnya, ada penutup-penutupnya, ya, dan juga mereka menyembah Lata, kuburan, kuburan orang soleh. Nah sekarang apa itu Al-Uzza? Apa itu Al-Uzza? Siapa yang bisa menjawab? Bapak-bapak? Atau tulab? Silakan. Mana tulab? Hah? Yuk, apa Bayu? pohon dari jenis, ya, jadi dari jenis salam, ya, terus taib, berbentuk apa dia? Uzza. Ya, pohon itu dari jenis salam, ya. Dan kemudian di situ ada penjaganya tidak? Hah? Ada penjaganya. Dan di situ ada siapa lagi selain penjaganya? Hah? Ada jin. Ya, jin wanita yang suka mengajak bicara orang yang datang ke pohon keramat tadi, mengajak bicara orang yang datang ke situ. Sehingga orang-orang juhal mengira bahwasanya yang berbicara dan yang mengajak bicara dia adalah pohon itu sendiri. Padahal ternyata ada jin wanitanya. Ya, ada penunggunya. Yakni dari kalangan jin wanita. Dan ternyata Al-Uzza, pohon keramat ini pun disembah oleh musyrikin. Kemudian Manat. Ya, Manat merupakan batu yang besar, ya, yang tempatnya dekat dengan Gunung Kudayd antara Mekah dan Madinah, ya, dan dimiliki oleh suku Khuza'ah, Khazraj dan Aus, ya, dan mereka pun menyembah Manat. Dan sesembahan berhala yang disebutkan di dalam ayat Allah ini, Latta, Uzza dan Manat, merupakan berhala terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab. Dan mereka merasa bangga dengan apa yang mereka miliki dari berhala-berhala itu. Jadi berhala yang dimiliki oleh kaum musyrikin Arab itu sangat banyak, ya. Dan yang paling besarnya adalah berhala ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat ke-19 dan 20. Ya. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenangkan kota Mekkah, maka beliau alaihi salatu wassalam, ya, mengutus sahabat untuk mendatangi tiga berhala besar ini dan menyuruh para sahabat yang diutusnya untuk merusak, untuk menghancurkan, ya, berhala-berhala tadi. Sekarang pertanyaan yang pertama, siapakah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Lata? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Bapak-bapak? Mas, siapa Mas? Ali? Bukan. Siapa? Tulab, mana Tulab? Siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ibnu Harb. Ya. Jadi yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Lata, ya, adalah sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan ibnu Harb. Ya. Dan kemudian yang kedua, siapakah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Uzza? Hah? Siapa? Hah? Khalid bin Walid. Ya, Khalid ibnul Walid. Ya. Itu Rasulullah SAW mengutus beliau untuk menghancurkan, ya, Uzza. Dan kemudian yang ketiga, yang Rasulullah SAW mengutus sahabat tersebut untuk menghancurkan Manat adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi mereka, para sahabat yang tadi disebutkan, diutus Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh bangsa Arab yang terbesarnya. Ya. Dan akhirnya berhala-berhala tadi, ya, dalam keadaan hancur dan tidak bisa menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Ya. Oleh karenanya kata Syekh Salim Al-Fauzan, ya, Hal agnatkum syai'an? Ya. Hal nafa'atkum? Hal nasaratkum? Hal kanat takhluku wa tarzuku wa tuhyi wa tumit? Madza wajadtum fiha? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ketika tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh musyrikin tadi, beliau mengatakan, "Hal agnatkum syai'an?" Ya. Apakah bermanfaat mereka itu? Ya. "Hal nafa'atkum?" Apakah mereka bisa memberikan manfaat untuk kalian, wahai musyrikin? Apakah mereka bisa menolong kalian? Ya. Apakah mereka mampu menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan? Madza wajadtum fiha? Apa yang kalian dapatkan darinya? Ya. Menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak mampu, apalagi untuk menyelamatkan yang menyembahnya. Ya. Oleh karenanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, bahwasanya sesembahan yang disembah oleh musyrikin dari berhala-berhala yang mereka miliki, ya, sesembahannya justru lebih lemah daripada yang menyembahnya. Ya. Lebih lemah daripada yang menyembahnya. Ya. Tapi kita lanjutkan, berkata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, "Fahadha fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asyjar wal ahjar." Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ada dari kalangan manusia yang mereka menyembah pepohonan dan bebatuan. "Bal inna hadzal asnam ats-tsalatsah hiya akbaru asnamihim." Bahkan ya, tiga berhala besar ini merupakan sebesar-besar berhala yang dimiliki oleh mereka, kaum musyrikin. "Wa ma hadza mahallah minal wujud." Ya. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan keberadaan berhala-berhala tadi. "Wa ma dafa'at anha wala naf'at ahliha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'uhum asnamuhum." Ya. Akan tetapi, ya, Allah hancurkan mereka dan mereka tidak mampu untuk menolak, tidak mampu untuk menghalangi, tidak mampu memberikan manfaat kepada penyembahnya, ya. Maka Rasulullah SAW pun, ya, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam memerangi dan menghancurkan, ya, berhala-berhala mereka. Ya. "Walam tamna'uhum asnamuhum." Dan berhala-berhala mereka tidak mampu untuk menghalangi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga akhirnya mereka hancur di tangan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. "Fa hadza fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah taala anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjar." Maka di dalam, ya, masalah ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menjadikan dalil, ya, dari ayat ini bahwasanya di sana ada manusia yang menyembah bebatuan dan pepohonan, dari ayat yang tadi disebutkan oleh beliau, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra." Ya. Ya subhanallah, basharun uqala ya'budunal asjar wal asjar al jamidah allati laisa fiha uqulun wa laisa fiha harakah wala hayah. Aina ukulul bashar? Kata beliau hafizahullah taala, subhanallah, manusia yang memiliki akal, ya, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, benda mati, ya, yang tidak memiliki akal. Benda mati tadi yang disembah oleh musyrikin, ya, adalah sesuatu yang tidak memiliki akal, ya, tidak bisa bergerak dan tidak memiliki kehidupan. Aina ukulul bashar? Di mana akal-akal mereka musyrikin itu? Ya, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak mampu memberikan kemudaratan, ya. Bahkan mereka adalah makhluk yang mereka ciptakan sendiri, dipahat sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Ya. Tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak mampu melakukan apapun. Tidak bisa bergerak, tidak hidup, ya. Tidak memiliki akal, kok kenapa masih disembah? Di mana akal-akal manusia musyrikin itu? Kata Syekh Salim bin Fauzan. Ya. Sehingga bagi akal-akal yang masih sehat, yang hatinya, yang fitrahnya masih lurus dan bersih, ya, niscaya mereka akan berpikir, ya, untuk apa menyembah sesuatu yang lemah? Untuk apa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak mampu melakukan ini, tidak mampu melakukan itu, bahkan mereka mudah untuk dihancurkan. Ya. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, ya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa-apa yang mereka katakan, yakni apa-apa yang dikatakan oleh musyrikin. Ya. Ikhwan fillah azzakumullah, kita lanjutkan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu qala, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatha ahdi bi kufrin walil musyrikin sidrah yaqufuna 'indaha wa yunawwituna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidrah fakuna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Al-hadith, hadith Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ila Hunainin, yakni ketika perang Hunain, dan kami saat itu baru saja keluar dari kekafiran. Baru saja keluar dari kekafiran, maksudnya baru masuk Islam. Walil musyrikin, dan kaum musyrikin saat itu memiliki suatu pohon bidara yang mereka iktikaf di sisinya dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya. Dan pohon bidara itu disebut dengan Zatu Anwat. Ya. Famarurna bisidrah, dan kami pun saat itu melewati suatu pohon. Ya. Pohon tersebut, pohon yang disebut dengan Zatu Anwat. Kemudian saat itu kami mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami Zatu Anwat sebagaimana kaum musyrikin itu memiliki Zatu Anwat. Ya. Jadi kaum musyrikin yang dilewati oleh sahabat dan Rasul SAW saat perang Hunain, ya, memiliki pohon pohon keramat tentunya, ya, yang kemudian pohon tersebut memiliki gantungan-gantungan, makanya disebut dengan Zatu Anwat. Anwat merupakan jamak dari naut, naut merupakan gantungan. Zatu Anwat artinya yang memiliki gantungan-gantungan. Jadi suatu pohon ada gantungan-gantungannya. Nah, kaum musyrikin menjadikan pohon tersebut, ya, yang disebut dengan Zatu Anwat, ya, senjata-senjata mereka digantungkan di sana untuk mencari berkah, ya, untuk mencari berkah, tabarrukan, ya, mencari berkah dari pohon tersebut. Nah, saat itu para sahabat yang baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekafiran, ketika melihat kaum musyrikin memiliki Zatu Anwat, ya, yang senjata-senjata mereka bisa digantungkan di sana untuk mencari berkah, karena kejahilan saat itu, belum paham tentang akidah, ya, belum mengerti tentang tauhid, akhirnya berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, buatkan kami Zatu Anwat sebagaimana mereka pun punya Zatu Anwat, ya, karena kejahilan, karena baru saja masuk Islam, belum mengerti hakikat tauhid yang sempurna, ya. Kata Syekh Salim bin Fauzan, an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama 'am al-fathi 'ala al-mashhur sanah 8 min al-hijrah. Ya. Kata Syekh Salim bin Fauzan hafizhahullah taala, dari Abu Waqid Al-Laitsi, beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dan di antara sahabat yang masuk Islam ketika tahun Fathu Mekkah, ya, yang masyhur yaitu tahun 8 Hijriah. Yuqalu laha, dikatakan zatu anwat, wal anwatu jam'u nautin wa huwa ta'liq. Ya, al anwat merupakan bentuk jamak dari naut. Naut adalah at-ta'liq. At-ta'liq adalah gantungan. Ya, jadi al anwat artinya gantungan-gantungan. Ya. Nah, sekarang zatu kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya, dalam arti bahasa Indonesia artinya yang memiliki, zatu yang memiliki, anwat artinya gantungan-gantungan. Jadi kalau kita artikan zatu anwat, ya adalah yang mempunyai gantungan-gantungan. Ya. Yu'allikuna biha aslihatahum litabarruki biha. Kaum musyrikin, ya, menggantungkan senjata-senjata mereka pada zatu anwat tadi, litabarruki biha, untuk mencari berkah dengannya. Faqala ba'du sahabah alladzina aslamu qariban wa lam ya'rifu tauhida tamama ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Dan para sahabat, beberapa sahabat yang mereka baru saja masuk Islam, ya, dan belum mengetahui hakikat tauhid yang sempurna karena baru masuk Islam, ya, kemudian mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya, ya Rasulullah, buatkan kami zatu anwat sebagaimana mereka pun memiliki zatu anwat. Wa hadhihi baliyatu taqlid wa tashabbuh, kata beliau, ya, ini merupakan bencana taqlid dan tashabbuh. Bencana dari taqlid, taqlid itu adalah membebek, ya, tashabbuh adalah menyerupai. Ini adalah suatu bentuk bencana dari taqlid dan tashabbuh, ya. Apa yang para sahabat saat itu lakukan, ya, merupakan sesuatu yang dikatakan karena saat itu masih belum mengerti tentang hakikat tauhid sebenarnya. Ada sebabnya, baru masuk Islam. Ya, wajar kalau misalkan apa? Masih belum mengerti hakikat tauhid. Wajar kalau seandainya belum mengerti apa itu syirik, ya. Wajar. Karena memang baru saja masuk Islam. Ya, belum mengerti hakikat tauhid yang sempurna. Wahya min a'zamil balaya, dan sesungguhnya taklid dan juga tasyabbuh, ya, merupakan sebesar-besar bencana. Betapa banyak manusia yang mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan dikarenakan taklid mereka, tasyabbuh mereka kepada nenek moyang mereka, sangat banyak, ya. Taklid itu membebek kepada seseorang, mengikuti seseorang tanpa melihat dalil. Nah, itu yang disebut dengan taklid. Pokoknya apa kata Kiai Fulan itu adalah kebenaran. Nah, ini yang disebut dengan taklid. Ya. Pokoknya saya percaya betul dengan Ustadz Fulan. Ya. Kalau Ustadz yang lain sih tidak. Ya, itu yang disebut dengan taklid. Ya. Jadi mengikuti seseorang tanpa didasari dengan ilmu. Dan ini sesuatu yang bahaya. Ya, sesuatu yang bahaya. Fa'inda dzalika ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Dan ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam heran, ya, dengan ucapan para sahabat saat itu, kaget. Ya. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam setelah mendengar para sahabat atau beberapa sahabat saat itu, ya, meminta kepada beliau dengan ucapan yang semacam itu, Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan Allahu akbar 3 kali. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai' aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Dan kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam jika merasa aneh, merasa heran, merasa takjub atau mengingkari sesuatu perkara, beliau alaihi salatu wassalam bertakbir. Ya. Au yaqul, atau mengucapkan subhanallah wa yukarriru dzalik, dan mengulang-ulangnya. Ya. Jadi ini adalah kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam, mengucapkan Allahu akbar atau subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innaha sunan. Ini adalah sunnah. Apa maksudnya? Ay at-turuqul lati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'd. Kata beliau, ya, innaha sunnan. Ini adalah merupakan jalan, jalan-jalan yang dilalui oleh manusia, ya, yang sebagian mereka mengikuti yang lainnya. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa ittiba'us sunanil awwalin wat tasyabbuh bil musyrikin. Dan sebab yang membawa mereka mengucapkan hal itu, ya, dikarenakan mengikuti jalan-jalan orang terdahulu dan tasyabuh kepada musyrikin, ya. Karena memang dalam keadaan belum memahami perkara tauhid yang sempurna, ya. Karena masih ada kejahilan, ya, baru saja masuk Islam, ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil Musa. Kalian telah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, ya, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ya. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami ilah. Buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya, bayangkan Bani Israel meminta dibuatkan ilah kepada Nabi Musa. Minta dibuatkan sesembahan, ya, oleh Nabi Musa sebagaimana yang dimiliki oleh musyrikin. Kemudian apa kata Nabi Musa kepada mereka? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Ya. Tidak mengerti. Belum paham. Ya. Kok minta dibuatkan ilah? Kok kenapa minta dibuatkan sesembahan sebagaimana dimiliki oleh musyrikin? Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Musa alaihissalam lamma tajawazal bahr bi Bani Israel wa agraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun marru, ya, marru ala unasin yaqufuna ala asnamin lahu minal musyrikin. Nabi Musa ketika telah melewati lautan bersama Bani Israel, ya, ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel saat itu, ya, bisa melewati lautan. Ya. Ketika mereka sudah melewati lautan, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan mereka menyaksikan kejadian ini. Ya. Marru ala unasin, mereka Nabi Musa dan Bani Israel setelah melewati lautan, mereka melewati manusia yang sedang iktikaf. Ya. Di berhala yang mereka miliki, yang dimiliki oleh musyrikin saat itu. Faqala haula li Musa, maka Bani Israel ketika melihat musyrikin memiliki berhala, ya, memiliki berhala yang mereka sembah, Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya, buatkan bagi kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Ankaru alaihim. Beliau Nabi Musa alaihi salam mengingkari perbuatan dan perkataan mereka. Wa qala, dan Nabi Musa berkata, inna haula mutabbarun ma hum fi. Dan sesungguhnya kepercayaan yang mereka anut itu akan dihancurkan. Ya, kepercayaan kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin, ya, akan dihancurkan. Ya. Yakni batilun, sesembahan yang mereka lakukan, pekerjaan kesyirikan yang mereka kerjakan, batilun, batil. Ya. Wa batilum makanu ya'malun, dan batil dengan apa-apa yang mereka kerjakan dari kesyirikan-kesyirikan itu. Li'annahu syirkun, dikarenakan perbuatan yang mereka kerjakan merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah hancurkan. Ya, Allah akan binasakan. Ya. Qala aghairallah abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, ya, masih di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-139 dan 140, ya, ayat sebelumnya juga merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa berkata, patutkah aku cari untuk kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan kalian di atas umat-umat yang lain. Apakah patut bagi saya, kata Nabi Musa, ya, apakah patut bagiku untuk mencari untuk kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas umat-umat yang lain. Ya. Sehingga ini adalah bentuk pengingkaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Ketika mereka menginginkan dibuatkan berhala, dibuatkan ilah sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki sesembahan yang mereka sembah. Ya. Apakah patut aku cari untuk kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas umat-umat yang lain. Ya. Subhanallah. Ikhwan fillah azakumullah. Ankaru alaihim wa alaihi salatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan ankaru ala haula. Nabi Musa alaihi salam mengingkari apa yang mereka katakan. Sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingkari ucapan dari para sahabat yang dalam keadaan, ya, belum mengerti hakikat tauhid yang sempurna, ya, dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sesungguhnya kalian telah mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ya. Walakin haula haula lam yushriku, kata Syekh Salim bin Fauzan, akan tetapi, ya, Bani Israel dan juga para sahabat yang saat itu baru saja masuk Islam, ya, tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak melakukan kesyirikan. Fa Bani Israel lamma qalu hadhil maqalah lam yushriku li'annahum lam yaf'alu. Bani Israel ketika mereka mengatakan dengan ucapan tadi yang menyatakan, ya, buatkan untuk kami ilah, ya, sebagaimana mereka memiliki ilah, ya, lam yushriku, ya, mereka tidak melakukan kesyirikan karena mereka belum melakukan kesyirikan, ya. Wa kadzalika haula sahabah, demikian juga dengan para sahabat, mereka tidak melakukan kesyirikan karena mereka belum melakukan kesyirikan tersebut, baru mengucapkan karena kejahilan, belum paham hakikat tauhid yang sempurna, ya. Lawit takhudhu dzata anwat la asyraku, dan seandainya mereka menjadikan dzatu anwat sebagaimana apa yang dilakukan oleh musyrikin, baru mereka melakukan kesyirikan. Tetapi mereka dalam keadaan berhenti, ya. Ketika disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, mereka berhenti, ya. Tidak melanjutkan dengan keinginan yang mereka inginkan, ya, karena sudah mendapatkan ilmu dari Rasul SAW bahwasanya itu syirik, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Walakinallaha hamahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaga para sahabat, menjaga para sahabat dari bentuk kesyirikan. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, ya, ketika nabi mereka, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang mereka dari hal itu, intahu, mereka berhenti, tidak melanjutkan, ya. Wa qalu hadhil maqalah an jahlin, dan mereka mengatakan dengan ucapan semacam itu, ya, merupakan bentuk dari kejahilan. Maqaluha anta ammudin. Tidaklah mereka para sahabat saat itu mengatakan yang semacam itu karena sengaja, bukan karena sengaja. Karena faktor kejahilan. Ya. Bukan karena hawa nafsu atau karena faktor sengaja, tidak. Ya. Falamma alimu annaha syirkun intahu wa lam yanfadhu. Dan ketika mereka mengetahui bahwasanya itu adalah bentuk kesyirikan, mereka berhenti dan tidak melakukannya. Walau nafadhu la asyraku billah azza wajal. Dan seandainya mereka melakukan, niscaya mereka jatuh ke dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah jaga mereka, para sahabat yang mulia, tidak mengerjakan kesyirikan. Ketika diberi ya penjelasan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, ketika dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, mereka berhenti dan tidak melakukannya, berlepas diri dari kesyirikan setelah tahu itu adalah kesyirikan. Ya. Fasyahid minal ayah, dan syahid dari ayat ini, anna hunaka man ya'budul asyjar li anna haulal musyrikin ittakhadhu dzata anwat wa hawala haula sahabah alladziina lam yatamakkan al-'ilmu min qulubihim hawalu an yushabbihu bihim laula annallaha hamahum birrasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka syahid dari ayat ini ya bahwasanya memang betul ada dari kalangan manusia yang memang menyembah pohon, ya, menyembah pepohonan, ya. Dikarenakan kaum musyrikin yang sudah tadi dijelaskan, mereka menjadikan dzatu anwat sebagai berhala-berhala mereka, ya. Dan para sahabat saat itu berusaha, ya, untuk menyerupai apa yang dilakukan oleh musyrikin, dikarenakan memang belum menghujam ilmu pada dirinya, pada hati-hati mereka, ya, sehingga berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh musyrikin, ya, karena ilmu belum menghujam pada diri mereka. Karena memang baru saja masuk Islam, ya, belum mengetahui hakikat tauhid yang sempurna. Asyahid anna hunaka man yatabarraku bil asyjar wa yaqufu indaha, ya. Dan syahid dari ayat ini juga, ya, bahwasanya di sana ada orang dari kalangan musyrikin yang mereka mencari berkah dengan pepohonan, yaitu dzatu anwat tadi, dan mereka i'tikaf di sisinya. Wal uquf ma'naha atau ma'nahu, adapun al uquf i'tikaf maknanya adalah al baqa'u indaha muddah taqarruban ilaiha, yaitu seseorang berdiam diri di sisi berhala atau kuburan, ya, dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu taqarruban ilaiha, dalam rangka untuk mendekatkan kepada berhala yang mereka sembah, ya. Dan ini disebut dengan al-uquf ya'kufuna, mereka i'tikaf di sisinya, yakni mereka berdiam diri di sisi kuburan atau berdiam diri di sisi berhala yang mereka miliki, kuburan ataupun pepohonan ataupun bebatuan, ya, dalam waktu tertentu dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada berhala yang mereka sembah, ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, maka dari hadis ini, ya, maka kita bisa mengetahui beberapa permasalahan yang penting yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, khatarul jahli bitauhid, sangat berbahayanya bodoh dari perkara tauhid, sangat berbahaya. Fa inna man kana yajhalu at-tauhida hariyun an yaqwa fi syirki wa huwa la yadri, ya. Maka seseorang yang bodoh, jahil dari perkara tauhid, ya, maka dia akan masuk ke dalam bentuk kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, ya. Bisa saja masuk ke dalam bentuk kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, ya. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhid wa ta'allum ma yudadduhu minasyirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin li'alla yu'ti min jahlihi, ya. Maka dari sini wajib seseorang, wajib atas kita seluruhnya untuk mempelajari tauhid dan juga mempelajari lawannya, ya, mempelajari tauhid agar kita betul-betul terbimbing ibadah kita di atas tauhid, jalan yang lurus, dan kita mengetahui kesyirikan supaya kita tidak jatuh ke dalam bentuk kesyirikan tersebut, ya. Dan yang pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu bahaya tasyabbuh, menyerupai kaum musyrikin, ya. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, karena tasyabbuh kepada musyrikin, ya, bisa menghantarkan seseorang kepada bentuk kesyirikan, ya. Dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka, ya. Sehingga harus berhati-hati, tidak boleh tasyabbuh kepada musyrikin karena bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Masalah yang ketiga, annat tabarruk bil ahjari wal asjar wal abniyah syirkun wa in summiya bighairi ismih, bahwasanya tabarruk, mencari berkah kepada pepohonan, kepada bebatuan, kepada bangunan, ya, atau kuburan, merupakan bentuk kesyirikan walaupun dinamakan dengan selainnya, ya. Silakan namanya apa saja, tetapi ketika ada seseorang meminta berkah kepada suatu tempat, bebatuan, pepohonan, kuburan, bangunan, maka ini yang disebut dengan syirik, ya. Ini disebut dengan syirik, ya. Walaupun namanya, ya, yang dinamakan oleh masyarakat misalkan ini dan itu, ya, wisata religius misalkan, ya, wisata religius, wisata keagamaan, ya, terserah namanya apapun, tapi kalau bentuknya seperti ini, ya, ini syirik, ya. Li'annahu talabul barakah min ghairillahi minal ahjar wal asjar wal qubur wal adrihah, dikarenakan, ya, meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta berkah, ya, kepada selain Allah dari bebatuan, pepohonan, kuburan, berhala-berhala dan lain sebagainya. Wa hadza syirkun wa in sammahu bighairi mis wa in sammahu bighairi mis syirk, ya, maka ini disebut dengan kesyirikan walaupun mereka menamakannya bukan dengan nama syirik. Walaupun, ya, orang-orang musyrikin, walaupun, ya, kuburin menamakannya bukan syirik, ya. Kalau perbuatannya semacam ini, ya, syirik sudah. Jadi tidak, ya, terpaut dengan nama, tetapi perbuatannya seperti apa? Ketika perbuatannya jatuh ke dalam bentuk kesyirikan, walaupun mereka menamakannya bukan syirik, tetap disebut syirik, ya. Dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kaidah yang ketiga, ya, dari kitab Al-Qaidul Arba, dan sebentar lagi, ya, antum semua lulus dari kitab ini, kitab yang tipis, ringkas, padat, dan sangat bermanfaat, ya, bagi kita-kita pemula untuk mengerti tentang tauhid, ya, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita seluruhnya. Alafu minkum atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.